kerja kerasmu membuat hatiku luluh, keringat menetes, senyummu utuh. Ayah, ku berjanji untukmu. Satu pesanmu untukku bagaikan ukiran di batu yang tak terhapus dalam hidupku. Kejar akhirat, dunia pasti dapat. Hidupku telah berada kemana janjikan ku bawa. Kini ayah sudah tiada, pergi menghadap sang pencipta. Janjiku takkan sia-sia. Temukan kami dalam rindumu ya Allah. Temukan kami dalam rindumu ya Allah. Satu pesanmu untukku bagaikan ukiran di batu yang tak terhapus dalam hidupku. Kejar akhirat, dunia pasti dapat. Takkan sia-sia. Temukan kami dalam ridamu ya Allah. Temukan kami dalam ridamu ya Allah. Satu pesanmu untukku bagaikan ukiran di batu yang tak terhapus dalam hidupku. Kejar akhirat, dunia pasti dapat.